Di side B, lagu yang pertama, salam pertama, Arafik. Pernah aku duga dari semula, bila kau menyalakan api cinta. Kalau bukan dari surat yang aku terima, kata-katamu yang tersusun indah membuat hati menjadi gelisah. Mengapa tiba-tiba hatiku tergoda? Sejak salam perkenalan pertama, pernah aku duga dari semula, bila kau menyalakan api cinta. Kalau bukan dari surat yang aku terima, tak pernah kuduga dari semula. Pernah aku duga dari semua.